bila kau marah menutupi salahmu. Samakah aku bagai burung di sana yang dijual orang hingga sesukamu kau lakukan itu, kau sakiti agar kau puas membagi cinta. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dulu segendam malam ini. Mungkin esok kan kau jelang bahagia bersama yang lain. Kalaulah memang kita berpisah, itu bukan suratan. Agar kau puas membagi cinta. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dulu segendam rasa jauh. di mana ceria. Ciri khas dirimu di mana candamu, di mana manjamu yang kusuka darimu. Kau bukan dirimu lagi, kau bukan yang dulu lagi. Di mana cintamu sayang, di mana kasihmu. Kulihat dari wajahmu cara menghias dirimu. Kini ku sadari bukan dirimu. Semua telah berlalu sayang, ku bukan yang dulu lagi. Kini ku sadari sayang, melihat dirimu. Walau kau berada dekat di sisiku, namun terasa jauh. Di mana ceria ciri khas dirimu, di mana candamu, di mana manjamu yang kusuka darimu. Kau bukan dirimu lagi, kau bukan yang dulu lagi. Di mana cinta, kulihat lari dan kau sembunyi. Tinggal serumah tanpa ikatan, bagai perahu tak punya lautan. Akhirnya apa terjadi, kau hanya bisa menangis. Ternyata mimpi bukanlah kenyataan. Tapi setelah diri berkorban seutuhnya untukmu, tega kau lakukan itu, tinggal serumah dengan yang lain. Jangankan diriku, semua pun kan marah. Wanita mana yang mau dimadu? Kekasihku, walau kau kebersamaan sekeping hati. Mengharapkan setitis embun agar basah rindu ini aku yang terbiar. Sejak mula lagi puasku merintis, puas ku berduka. Ku hanya mampu berserah beserta doa harapan. Ubahlah haluan hidup ini demi cinta yang menyala. Ku rela menggenggam bara api demi kasih yang mengharum. Sungguh aku lumbung

dihembus angin duka. Kini tinggal samar bayangan, tak bisa lagi berdiri untuk menatang cinta ini. Mengapa harus ku sendiri pertahankan cinta yang berdarah ini? Hati masih merindu sedih walau hujan berapi membakar di bumi hati. agar asmara pun pudar di dalam dada. Dan di antara kita telah tak ada rasa saling seia sekata. Bisa menjadi beban di hati.

Terima kasih.

mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita kita bersandiwara, mengapa kita bersandiwara, mengapa kita bersandiwara, mengapa kita bersandiwara, mengapa kita bertama bagai seribu tahun tersisa. biasa mengekang kebebasanmu. Padamu diriku tak ikhlas bernaung dalam percintaan. Engkau terbelenggu. Oh, oh. Padaku dirimu tak pernah menilai kasih dan sayangku. Padaku I'm not afraid to die. Thank you. kepercayaan diri. Lama waktu menjawabnya untuk lupakan segalanya. Lakukanlah semua ini untukku. Lepaskanlah belenggu cinta ini agar ku dapat memastikan langkah diriku memilih jalan yang lain. Lakukanlah semua ini untukku. Lepaskanlah belenggu jiwa ini. Bila jalan telah berbeda, tak mungkin bersatu. Cintamu, cintaku jauh, larutlah derita. Terima kasih. panjang terbentang di depan langkah kehidupan. Bersamamu ku arungi semua bagian sedih, hanyalah rasa yang selalu ada. Bersamamu kasih, tiada rasa takut di dalam hatiku. Meski purnama berhenti menyinari dunia ini, cintaku padamu selalu ada. Di dalam dirimu ku temukan teduhnya hidupku. Dirimu seperti sungai yang mengalir di terik hatiku. Di dalam dunia ada banyak kepalsuan. Hiburlah diriku bila aku lelah. Jangan pandang masih terpandang di depan. Kuatkan hatiku untuk melangkah. Jangan pernah tinggal diriku kekasih. Seperti sungai yang mengalir di terik hatiku. Di dalam dunia ada banyak kepalsuan. Setelah kepergianmu, baru kusadari begitu.